dan letihmu penuh rasa bangga. Kau melahirkanku, kau ajarkanku segala yang kau tahu. Penuh rasa bahagia kau menjaga. Tulus doa langsana.